يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Bapak ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita haturkan kepada Allah zat yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita dimudahkan untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat isya berjamaah dan melanjutkan dengan majelis ilmu yang semoga Allah limpahkan rahmat dan barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang meniti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaah pada yaumul kiamah. Bapak ibu sekalian, tema seperti yang terpampang di dalam broadcast ataupun pamflet tentang benteng langit di akhir zaman. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan saya yang kedua untuk hadir di masjid ini. Saya tadi sempat mengingat-ingat ya, yang saya menjadi patokan adalah tangga di sebelah sana, karena dulu pertama kali datang ke sini hujan-hujan kemudian masuk ke ruang takmir. Nah, sementara tadi kami hadir duduk di sana melihat-lihat, tidak mengira kalau ini masjid yang dulu pernah kami hadiri. Bapak ibu sekalian, ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kemudahan. Tema kita tentang benteng langit di akhir zaman. Pada pertemuan yang silam, yang entah sekian bulan yang lalu, kita berbicara tentang fitnah akhir zaman. Gambaran mudahnya, ketika kita berbicara tentang benteng langit di akhir zaman, menghadapi fitnah akhir zaman, ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah benteng langit. Ini seakan-akan merupakan lawan daripada benteng bumi. Yang kedua, kalimat fitnah yang mencakup segala makna yang intinya membuat hidup kita susah, gelisah, resah, gundah, dan sebagainya. Karena fitnah memang membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Yang ketiga adalah tentang keadaan di akhir zaman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kita menyinggung tentang fitnah akhir zaman, yang Rasulullah s.a.w. menggambarkan dia seperti malam yang gulita. Kakito illailil muslim. Fitnah itu maknanya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kenapa harta bisa menjadi fitnah? Karena harusnya harta mengantarkan kita ke jannah, tapi justru menjerumuskan seseorang ke dalam nar. Kenapa anak istri dianggap sebagai fitnah dalam Quran? Ya, harusnya anak istri kita mendorong kita makin taat, tapi berapa banyak suami atau orang tua yang gara-gara anaknya dia kemudian masuk neraka. Ya, harusnya jabatan dan kedudukan itu menjadi jalan dakwah dan ibadah, tapi kemudian jabatan kedudukan menjadi fitnah, ujian. Ya, singkatnya ujian adalah fitnah adalah keadaan yang tidak semestinya. Gelap dianggap terang, putih dianggap hitam, sunnah dibilang bid'ah, benar dianggap salah, kawan dijadikan lawan, itu adalah gambaran daripada fitnah. Lalu dikaitkan dengan akhir zaman yang Rasul menggambarkan seperti sepotong malam yang kelam. Kenapa Nabi menggambarkan fitnah itu seperti sepotong malam yang kelam? Karena dalam suasana malam yang gelap gulita, kita tidak mampu membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Ini kalau tiba-tiba lampu mati, kita akan dibuat panik. Bapak-bapak yang di sebelah kiri saya ingin mencari ibu yang di sebelah kanan itu bisa ketuker, Pak. Ya, karena apa? Gelap. Nanti keluar cari sendal bisa selen kanan kirinya. Kenapa? Gelap. Dalam suasana gelap kita tidak bisa melihat, enggak bisa membedakan laki dan perempuan, kawan dan lawan, ustadz atau penjahat, itu semua terlihat hitam. Inilah gambaran fitnah di akhir zaman. Nah, dalam suasana kehidupan yang dikepung dengan fitnah seperti ini, bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar? Bagaimana kemudian kita bisa bersikap? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah itu berdampak kepada nasib manusia. Apa dampaknya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Membuat orang pagi itu masih beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia masih beriman, tetapi besok paginya dia sudah menjadi kafir. Kenapa begitu dahsyatnya fitnah tadi membuat orang berubah agama, berpindah keyakinan, menggadaikan akidahnya hanya dalam waktu bilangan hari? Rasulullah menyebutkan penyebabnya, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, karena orang tadi telah menggadaikan agamanya, menjual akidahnya untuk mendapatkan sepotong dunia. Aradu minad dunya, sepotong dunia, itu bentuknya bisa macam-macam, Pak. Bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa jabatan, bisa gaji, bisa bonus, bisa segepok uang, atau bahkan cuman sekedar sebungkus nasi padang. Tergantung ujian kita masing-masing. Ada yang ujiannya dengan jabatan, dia rela menggadaikan keyakinan. Ada yang ujiannya karena ditawari jadi menantu si fulan, akhirnya dia kemudian menukar akidahnya. Ada yang sekedar kena bencana, musibah, lalu misionaris datang membawa bantuan, mungkin hanya sekarung beras, sekardus supermi, atau sekian kilogram telur dan minyak, ternyata itu sudah cukup untuk menukar akidah. Walaupun kalau kita mau renungkan, definisi menggadaikan iman, menukar keyakinan, ya, menjual akidah, tidak harus dalam bentuk pindah agama, tidak harus dalam bentuk murtad dan kemudian merubah status agamanya, ya. Kadang-kadang itu dilakukan dengan lebih mengutamakan panggilan-panggilan dunia dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, berapa banyak para pedagang di pinggir jalan, sebutlah kalau yang paling nyata itu tukang bakso atau mie ayam. Saat azan berkumandang tiba-tiba pelanggan datang. Berapa banyak yang lebih mengutamakan keuntungan 3, 4, 5 mangkok mie ayam daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kita kepada mereka, berapa harga Tuhan Anda kok sampai rela ditukar dengan 3 mangkok mie ayam? Gitu kan? Ya tentu kita tidak katakan dia menggadaikan akidah, menukar keimanan, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, ini adalah gambaran betapa orang lebih suka memenuhi panggilan-panggilan dunia daripada dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang dipanggil terus enggak nengok, itu kemungkinannya apa, Bu? Pak. Nah. Kalau ada orang dipanggil kok enggak nengok, apa kemungkinannya? Satu, dia tuli. Yang kedua, dia enggak kenal. Ngapa sih? Enggak kenal kok. Enggak pernah ketemu, enggak pernah jumpa, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayyal shalah, lah kok enggak nengok? Kemungkinan memang dia tuli atau dia enggak kenal Allah. Gitu loh. Kalau dia kenal siapa yang memanggilnya? Misalnya yang manggil itu polisi, prit begitu kan, ya. Kok dia kemudian nekat lari? Ini orang berarti sudah siap dengan resiko. Gitu? Ya. Kalau dia itu takut karena ini yang nyemprit polisi, kalau saya nekat lari nanti hukumannya bisa double, gitu ya. Maka seorang manusia, seorang yang beriman, kalau dia percaya kepada Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka sikap dia mirip seperti seorang pasukan di depan komandan, siap dan begitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita. Jadi tadi kita sudah singgung kalau ada kalimat benteng langit di akhir zaman, benteng langit dari fitnah di akhir zaman, kita sudah bahas hakikat daripada fitnah akhir zaman. Fitnah yang membuat orang menjual akidah, fitnah yang berdampak manusia akhirnya pagi beriman dan sorenya sudah tidak beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan berikutnya, apa solusi dan jalan keluarnya? Atau seperti apa bentuk benteng langitnya? Kalimat benteng langit, kalau itu merupakan lawan daripada benteng bumi, maka benteng langit identik dengan hal-hal yang sifatnya metafisika, identik dengan hal-hal yang sifatnya adalah langsung perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, identik dengan hal-hal yang sifatnya supranatural atau yang tidak bisa dinalar tetapi bisa kita rasakan efek dan dampaknya dalam kehidupan ya. Kita enggak bisa ngelihat, enggak bisa tahu kayak apa doa malaikat, kita enggak ngerti seperti apa bentuk perlindungan Allah, tetapi kita sering merasakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan yang secara nalar akal tidak bisa kita uraikan ya. Sedangkan benteng bumi ini adalah identik dengan perlindungan ataupun proteksi yang sifatnya itu matematis logis. Contoh, kalau kita sakit ya, maka benteng buminya apa Bu? Ya ke dokter, minum obat, mengikuti anjuran. Benteng langitnya apa? Baca doa, baca Quran, mengusap-usap bagian sakit dengan istighfar dan lain sebagainya. Secara medis mungkin gak ketemu itu, tetapi banyak terbukti janji Allah Subhanahu wa taala bagaimana Al-Qur'an betul-betul syifa, menjadi obat bukan hanya penyakit hati tapi juga penyakit badan. Dan itu dibuktikan dalam kisah-kisah di dalam sepanjang sejarah, walaupun akal manusia atau sains modern atau ilmu kedokteran sulit untuk melogikakan, tapi itu nyata ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencoba untuk mengurai malam ini apa saja yang menjadi faktor benteng langit buat kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang tadi sudah kita singgung ya, ujian atau fitnah yang akan menimpa kepada orang beriman adalah ujian keimanan. Tadi sudah dibaca, kita bacakan hadisnya, pagi beriman, sore kafir. Berarti sorenya masih punya iman enggak, Bu? Enggak punya. Sore beriman, paginya kafir. Berarti sorenya masih punya iman, paginya sudah copot imannya. Inilah yang menjadi inti pembahasan bagaimana kita menyelamatkan iman dengan benteng langit di akhir zaman. Kenapa yang kita selamatkan, yang kita jaga, yang kita pelihara, yang kita proteksi adalah iman? Jamaah sekalian, setiap kita memiliki sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang dianggap bermanfaat buat kehidupan kita, yang karenanya kita akan menjaga, merawat, memelihara supaya dia tidak hilang atau tidak berkurang. Ya, kalau ibu punya anak balita, anak semata wayang yang sudah kita tunggu kelahirannya sejak sekian belas tahun pernikahan, kita ajak dia ke mall atau ke pusat-pusat belanja yang ramai dengan manusia ya, berani gak kira-kira kita ngelepas anak tadi sendirian Bu? Hah? Kenapa gak berani kita lepas? Ya, bagi kita dia adalah buah hati kita, permata kita, sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Dibeli berapapun gak akan kita lepas ya. Jangankan anak yang semata wayang ya, saya walaupun anaknya 12, kalau dibeli satu tetap gak rela kok, begitu kan ya, walaupun masih sisa 11 gitu ya, apalagi yang cuma punya satu Ini mahal buat kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak punya dompet atau tas isinya laptop, HP, tablet, dompet yang di dalamnya ada duit, kartu dan sebagainya. Berani enggak ketika sedang di mall kemudian kita geletakkan sembarangan? Enggak berani. Kenapa? Ada resiko. Terlalu mahal nilainya. Terlalu banyak resiko yang akan kita terima kalau benda ini hilang. Maka kita rawat, kita jaga, bahkan ketika ada seorang perampok atau copet atau begal yang ingin mengambil barang tadi, kita akan berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana bisa selamat ya dan menjadi milik kita kembali. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita punya orang tua, kita juga akan jaga, kita lindungi. Kita punya kawan, kita punya harta, kita punya rumah, kita mobil, itu juga akan kita proteksi. Padahal benda-benda yang tadi saya sebutkan, jenis-jenis manusia yang tadi kita gambarkan, semua itu hanya memberi manfaat yang sifatnya sementara. Ya, kalau kita punya kawan dokter, ada manfaatnya nggak Pak? Ada. Mungkin waktu kita sakit berobat bisa gratis. Punya teman polisi ada manfaatnya nggak Bu? Ada. Kalau pas ketilang kita telepon bisa bebas. Ya, kita punya kawan pengusaha, kita punya kawan orang kaya, kita punya kawan pejabat. Ketika kita sedang punya hajat, mereka bisa datang untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Tapi persoalannya, semua yang tadi kita sebut manfaatnya berhenti begitu ruh kita berpisah dari jasad. Begitu kita sudah pindah ke alam barzah. Namun ada satu yang manfaatnya akan senantiasa membersamai kita. Itulah yang namanya iman. Atau dalam bahasa lain kita sering gambarkan. Rumah kita, anak kita, istri kita, duit kita, dan semua yang kita miliki di dunia, kalau tidak dilandasi dengan iman, nilainya adalah sampah. Anak kita sampah, istri kita sampah, rumah kita sampah, semua sampah itu merusak pemiliknya. Kalau kita nyimpen sampah lama-lama di laci meja kita, di kantong baju kita, kira-kira gimana keadaan kita, Pak? Ya, nggak nyaman, nggak enak, itu merusak. Ya, begitulah yang terjadi pada semua yang kita miliki. Kalau tidak dilandasi iman, besok ketika kita pindah ke alam barzah, semua yang kita punya tadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Duit kita menjadi tambahan siksa buat kita. Anak-anak kita yang durhaka, yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, justru semakin menambah siksa kita. Istri kita juga demikian. Kenapa? Semua dosa dan maksiat yang dilakukan tanggung jawab suaminya. Semua yang kita miliki, kawan-kawan dekat dan sebagainya, besok ketika di akhirat, bukannya menolong kita, bahkan mereka akan menggugat dan menghujat. Ya, itulah kalau semua yang tadi kita miliki tidak dilandasi oleh iman. Tapi berbeda Bapak Ibu sekalian, ketika semua yang tadi kita miliki dibungkus, dilandasi dengan keimanan. Anak yang kita miliki dengan keimanan, yang kemudian ketika kita meninggal dunia lalu mendoakan, dia akan menjadi tabungan pahala yang terus mengalir sampai kiamat. Istri kita juga ketika dia tumbuh besar mendampingi kita dengan lapisan keimanan, setelah meninggalnya kita, dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Mungkin dia sudah berganti suami, tapi dia tidak akan melupakan dengan cinta pertama. Kan begitu, ya. Harta kita yang kita miliki, ya, karena sudah diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan dan sebagainya, semua itu atas dasar keimanan. Di akhirat kita akan menjumpai bagaimana mereka datang berbondong-bondong menjadi benteng dan tameng daripada siksa kubur. Singkatnya, semua yang kita miliki ketika dengan iman, dia akan bernilai. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya, kenapa kok yang kita rawat dan kita jaga, yang kita pelihara ini adalah iman kita? Rasulullah SAW menyebutkan, iman yang ada di dalam dada kalian seperti pakaian yang kalian kenakan. Ya, di mana pakaian itu bisa rusak, bisa usang. Pakaian itu punya tiga fungsi Bapak Ibu sekalian. Satu, sebagai penutup aurat. Dua, pelindung panas dan dingin. Tiga, sebagai perhiasan. Maka kalau Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, istri kamu itu pakaian buat kamu, kamu itu pakaian buat istri kamu, silahkan renungkan fungsi pakaian tiga. Satu, menutupi aurat. Kalau kita ini telanjang bulat, kita pasti malu. Kita dianggap gelandangan atau orang gila. Orang yang tidak punya iman, itu seperti orang yang hidup telanjang. Dia akan berperilaku seperti binatang. Ya, atau minimal seperti orang gila dan gelandangan. Ini fungsi iman yang pertama, sebagai penutup aurat. Yang kedua, sebagai pelindung dari panas dan dingin. Kalau kita cuma pakai kaos oblong di puncak Gunung Lawu atau Merapi atau Merbabu, bisa bertahan gak, Pak? Celana kolor, kaos singlet, kemudian bermalam di puncak Gunung Merbabu yang suhunya 2 derajat misalnya. Artinya apa? Pakaian kita, iman kita kalau terlalu tipis, gak mampu melindungi diri kita dari hawa dingin. Kita bisa menggigil, bahkan mati kedinginan. Artinya ada orang-orang yang bisa mati dengan keimanan yang sangat tipis dan lemah. Ya, ini pakaian. Pakaian harus mampu melindungi dari panas dan dingin. Yang ketiga, sebagai perhiasan. Ya, dalam acara wisuda yang dilaksanakan setengah tahun silam, ada 150 santri kami yang berdiri di panggung. Karena celananya warnanya hitam, seragamnya jas berwarna hitam, menggunakan kopiah berwarna putih, kemudian menggunakan lencana, sehingga semua nampak seragam, maka yang jelek dan yang ganteng nggak ada bedanya, Pak. Kalau dilihat dari jauh ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Walaupun fisik kita barangkali kurang ideal, tetapi dengan pakaian yang layak, maka bisa naik derajat. Ya, kita mungkin orangnya biasa, tapi waktu pengantin, kita kalau ngeliat pengantin-pengantin yang lagi berpose itu kok kelihatan yang laki-laki ganteng, perempuan cantik, Pak, ya. Ya, kenapa? Gara-gara pakaian. Tapi walaupun kita ganteng, kalau pakaiannya kayak gelandangan di perapatan lampu merah, itu kelihatan jelek, Pak. Gitu kan, ya. Pakaian bisa menaikkan status kita, ya. Bahkan pakaian bisa menunjukkan identitas kita, ya. Kalau kita menggunakan baju seragam militer bintang 4, itu ngomong semua orang akan taat, ya tidak? Ya. Ini fungsi pakaian. Maka iman yang ada, yang kita kenakan, itu bisa berfungsi sebagai penghias dan pengangkat derajat kita. Coba kita berpakaian ala militer, kemudian masuk bandara dan sebagainya, pemeriksaannya mungkin nggak banget-banget seperti pakaian sipil, ya tidak? Ya, nah, begitulah kira-kira. Naik mobil, pakai baju militer, TNI atau polisi, ada pencegatan, tinggal siap dan begitu ya, bisa lewat itu, Pak, gara-gara pakaian. Ya, iman yang kita kenakan berfungsi sebagaimana penghias dalam pakaian tadi. Nah, persoalannya, yang namanya pakaian bisa kotor, bisa rusak, bisa lecek, bisa apek. Bahkan pakaian bisa robek. Ini jadi masalah. Bahkan pakaian bisa hilang. Begitulah dengan iman yang kita miliki. Dia bisa kotor, bisa lecek, bisa apek, bisa enggak nyaman dikenakan. Ya. Coba kita walaupun sudah mandi, tapi pakaian satu pekan enggak ganti. Rasanya gimana, Pak? Nah, iman juga demikian. Kalau tidak sering dibersihkan, tidak dicuci, tidak dilondri, dipakai berhari-hari enggak ganti-ganti, enggak nyaman pemiliknya. Sama kalau ada orang muslim enggak pernah ngaji, enggak pernah menuntut ilmu, enggak pernah ke masjid, imannya yang dipakai segitu-gitu aja, hidupnya itu enggak akan nyaman. Ya. Belum lagi nanti kalau robek. Biasanya robeknya bagian mana, Pak? Hah? Kalau pakaian laki-laki biasanya kalau enggak di lutut atau di pantat, karena itu sering dipakai buat sujud ya, atau dipakai buat duduk. Sama wilayah yang orang itu masing-masing ada batas kemampuan atau kelemahannya. Sebutlah ada orang yang imannya langsung ngedrop kalau sudah diganggu perempuan. Dia kena bujuk rayu duit enggak mempan. Tapi kalau sudah di depan perempuan kelepek-kelepek. Tapi ada orang yang enggak mempan diganggu perempuan. Memang perempuan enggak ada yang mau ganggu dia masanya, ya. Ya, enggak layak untuk diganggu. Dia enggak tergoda dengan perempuan karena sadar diri enggak ada perempuan yang mau sama dia, gitu ya. Tapi dia mungkin enggak kuat kalau sudah di depan uang, gitu kan? Ada orang yang kebal diganggu perempuan, ada orang yang mempan diganggu uang, tetapi enggak tahan kalau dikasih jabatan dan kedudukan. Nafsu syahwatnya untuk menjadi pemimpin, nafsu syahwatnya untuk menjadi penguasa, ini yang betul-betul membuat dia sudah gelap mata, enggak peduli dengan keadaan iman dia. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar diri dengan wilayah kelemahan kita masing-masing. Kenapa? Pada bagian yang tipis, potensi untuk robek bisa terjadi. Kan semacam itu. Bapak Ibu sekalian, kalau robeknya cuma dikit bagian ketiak misalnya, asal nggak diangkat nggak kelihatan. Bayangkan kalau robeknya bagian kantong yang lebar, dompet kita masukkan hilang, duit kita taruh hilang, semua yang kita cemplungkan hilang. Artinya, kalau iman kita robek karena penyakit syirik, kufur, nifak, murtad, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, hilang atau tetap itu Pak? Hilang semua. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Bukan kita yang diancam saja, Rasulullah pun diancam Allah. La in asyrakta, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluka. Semua amal yang engkau lakukan hapus, enggak tersisa. Sama seperti kalau kita punya baju kantongnya bolong, ya, duit kita, apa yang kita masukkan hilang semua itu. Kaget kita. Kalau enggak sadar ini bolongnya di baju kita ini, banyak amalan-amalan yang kemudian mustah, tak tersisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk gangguan, ujian, fitnah yang akan menimpa kepada manusia. Ya, maka mari kita rawat, kita jaga pakaian kita. Kita cuci, kita laundry setiap hari, kita jemur, kita setrika, kita kasih pewangi supaya nanti pada saat kita kenakan terasa nyaman. Ya. Biasanya kalau habis mengikuti pengajian, ya, kemudian tercerahkan, tersadarkan, itu nanti semangat ibadahnya bisa naik. Tapi seperti baju yang kita pakai, pertama kali bagus, tapi lama-lama jelek nggak? Lama-lama kotor. Begitulah iman kita, maka kudu sering-sering dicuci. Kalau sudah waktunya kudu diganti, ya. Terus para ulama fikih membuat ketentuan ataupun anjuran, salah satu kewajiban suami itu minimal membelikan baju buat istrinya setahun dua kali. Ya, itu standar minimal kewajiban suami membelikan baju itu setahun dua kali, tergantung musim yang dialami di negeri tersebut. Kalau ada empat musim, maka musim A dia harus membelikan baju empat kali. Ya, kalau di Indonesia musimnya cuma dua, musim panas dengan musim dingin, ya. Maka para suami dianjurkan untuk membelikan baju buat istrinya minimal setahun dua kali. Kalau kurang dari dua kali, istri boleh menuntut, dan ini bukan istri matre, Pak, ya. Ini istri yang menuntut haknya secara proporsional. Apa tujuannya? Ya, supaya imannya terjaga, gitu ya. Pakaian ini kalau bagus, rapi, nyaman dipakai, itulah fungsi iman, ya, dia akan membuat hidup kita menjadi nyaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang pertama tentang iman. Dia seperti pakaian yang dengan banyak fungsi, harus kita rawat, kita jaga, ya. Yang kedua, Rasul menggambarkan iman itu, Al-Qur'an menggambarkan iman itu seperti pohon. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, iman yang menghunjam di dada kita seperti pohon yang sangat kuat. Asluha sabitun fil ard, akarnya menghunjam ke perut bumi. Wa far'uha fis sama, dahan, ranting, daun, bunga, buahnya menjulang melebar tinggi ke langit, ke udara. Bukan cuman itu, tapi Allah gambarkan lagi pada ayat berikutnya apa? Tu'ti ukulaha kullahinin, setiap saat, setiap waktu memberikan buah-buahannya. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan kata-kata ukul, bukan menggunakan kata-kata samarot, bukan menggunakan kata-kata fakihah. Apa bedanya ukul atau samarot dan fakihah? Kenapa kok Allah memilih kata-kata tu'ti ukulaha? Pohon ini selalu memberikan buahnya kepada setiap yang lewat di samping atau di bawahnya. Ya, kullakhinin bi'inni rabbiya, setiap saat memberi manfaat dengan memberi buah-buahan tadi. Ya, ternyata kalau kita baca di dalam buku-buku bahasa, samarot dengan ukul itu ada bedanya, Pak. Kalau tu'ti samaroha itu seperti kalau saya mau ngasih buah-buahan, saya punya buah, Bapak kemudian minta, kemudian saya bilang, "Pak, terima Pak ya." Nah, itu namanya tu'ti samar, memberikan buah. Bisa ketangkep, bisa jatuh pecah, bisa kena kepala, gitu kan? Tapi Allah memilih bahasa tu'ti ukulaha. Apa bedanya? Kalau samaroha bisa dilempar, bisa dibuang, bisa kemudian apa namanya dilakukan dengan cara-cara yang belum tentu menyenangkan. Tapi kalau tu'ti ukulaha itu artinya ibarat ini buah adalah mangga, mangga ini saya kupas kulitnya, kemudian saya potong kecil-kecil, saya letakkan di dalam piring, saya berikan garpu kecil, kemudian saya antar menggunakan tudung saji, saya persembahkan kepada Bapak, kemudian saya bilang, "Monggo Pak, ya kalau perlu saya suapi." Itu yang namanya tu'ti ukulaha, betul-betul sempurna, yang menerima dengan sukacita, gak ada rasa dengki, gak ada marah. Begitulah perumpamaan iman seorang mukmin, dia mampu memberi manfaat kepada orang dan tidak ada yang tersakiti dengan perbuatannya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, iman itu seperti bangunan, seperti rumah kita. Kalau rumah kita nggak kita rawat, nggak kita jaga, masuk ke dalamnya terasa sumpek, Pak. Ya, rumah kita ini lama-lama bisa sempit karena perabotannya makin banyak. Maka harus diperluas, diperlebar. Iman juga begitu. Ya, kalau beban kita ini makin banyak, kok rumah kita nggak nambah-nambah? Maka awal berumah tangga, waktu jadi pengantin baru, punya rumah tipe 21, mungkin dianggap seperti surga atau istana. Tapi kalau kemudian 21 nggak berubah-rubah, sampai punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tipe 21 bisa berubah jadi penjara, bahkan neraka. Sempit dan panas luar biasa. Maka tugas kita memperlebar, memperluas rumah ini supaya tetap nyaman. Sama, iman juga begitu. Waktu belum punya utang, istighfarnya 50 kali sehari. Lo punya utang 2 juta kok istighfarnya cuma 50, gak mempan, Pak. Ya, punya anak 1 istighfar 100 kali sehari, dia bisa jadi soleh. Punya anak 10 kok istighfarnya masih 100 juga, sudah gak mempan itu. Ya, sempit rasanya, susah hidup kita. Problematika kita sedikit, kok sholatnya 2 rakaat misalnya, ya, misalnya sholat sunnahnya hanya qobliyah subuh saja. Mungkin dulu ketika masih bujangan itu sudah cukup menyelesaikan persoalan. Sekarang anak kita banyak, utang kita nambah, rumah kita belum berubah, masalah kita terus tumbuh berkembang. Lah kok sholatnya tetap hanya bertahan dengan 2 rakaat qobliyah? Enggak ditambah qobliyah duhur, ba'diyah duhur, enggak ditambah dengan tilawah Quran. Dulu waktu utang kita masih 1 juta, baca Quran 2 lembar sudah bisa menyelesaikan. Sekarang utang kita banyak kok malah masih bertahan dengan 2 lembar bahkan kurang. Ini sudah enggak mempan, Pak. Ya, kurang lebih begitulah gambarannya. Jadi, berapapun beban kita, ya, kalau rumah kita besar, rumah kita luas, ya, punya anak 12, kalau rumahnya tipe 300, 2 lantai, ada kolam renang, ada lapangannya, tetap bisa main bola, Pak. Gitu kan? Tapi kalau punya anak 2, rumahnya tipe 21, itu sudah sempit luar biasa. Maka harus kita perluas iman kita supaya mampu menanggung beban kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, apa yang harus kita lakukan dengan baju kita? Apa yang harus kita lakukan dengan pohon kita? Apa yang harus kita lakukan dengan rumah kita? Baju, pohon, rumah yang merupakan gambaran dari perumpamaan iman ini, masing-masing punya cara untuk merawat dan menjaganya. Ya, punya rumah, ibu-ibu paling paham gimana supaya bersih tiap hari. Ya, tapi kita kan sadar punya anak kecil banyak, gitu dah. Menjaga iman di akhir zaman berat, Pak. Kenapa? Kanan kiri maksiat semua. Menjaga rumah untuk bersih, punya anak kecil 5, begitu kan ya, tahu sendirilah rasanya. saya nggak perlu ceritakan bagaimana isi rumah saya, gitu kan? Karena baru disapu sebentar, kemudian berubah lagi, disapu sebentar, berubah lagi, ya. Balitanya ada 4 di rumah, gitu Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita akan berbicara 5 hal yang menjadi benteng langit di akhir zaman untuk kita lakukan supaya rumah kita, pohon kita, pakaian kita tetap terjaga dan bisa berfungsi dalam kehidupan kita. Yang pertama, benteng itu bernama ilmu. Ya. Kalau tadi Nabi menggambarkan hidup kita dalam kegelapan, maka dalam suasana gelap kita butuh cahaya. Cahaya itu adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Kalau orang itu berilmu, maka dia akan tahu. Kalau orang itu mengerti, maka dia bisa bersikap. Kalau orang itu bodoh dan tidak paham, dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ilmu ini, maka Allah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para penuntut ilmu. Allah berikan hasungan dan dorongan yang sangat dahsyat tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, bahkan kalau Rasulullah SAW ditakdirkan lahir pada masa jahiliyah, pada masa orang seorang bapak akan membunuh bayi perempuannya, meminum khamr bahkan mandi dengannya, memperbudak manusia bahkan menjual belikan wanita, maka untuk merubah itu semua Rasulullah hanya butuh waktu 23 tahun. Bagaimana Rasul merubahnya? Al-Quran yang kemudian mampu merubah masyarakat Arab. Dari 600 sekian ribu ayat, 6000 sekian ratus ayat yang Allah turunkan, maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat berikutnya adalah Nun wal qalami wama yasturun. Semuanya berbicara tentang ilmu. Betapa dahsyatnya kekuatan tulisan, betapa dahsyatnya perintah membaca. Buku merupakan jembatan yang menghubungkan sejarah masa lalu dengan kehidupan sekarang. Bacaan merupakan jendela yang membuat kita bisa melihat seperti apa isi dunia. Maka dengan membuka cakrawala berpikir melalui menuntut ilmu, terjadi perubahan yang sangat luar biasa pada kehidupan masyarakat Arab. Kalau saya juga terinspirasi dengan kisah masyarakat Jepang ketika mereka dihantam oleh 2 bom atom Amerika dan sekutunya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima Nagasaki luluh lantak, rata dengan tanah, tanahnya hitam legam tak bisa ditanam, korbannya 125 ribu jiwa melayang. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang ketika melihat negerinya porak-poranda? Jepang mengumpulkan sisa-sisa guru TK, SD, SMP, SMA, dosen yang masih hidup. Mereka diajak kumpul untuk rembukan bagaimana membangun negara yang tengah porak-poranda. Ya, maka hasilnya bisa kita lihat. Kurang dari 50 tahun, Jepang telah menjadi negara adidaya dengan teknologi yang diperhitungkan oleh dunia. Kalau mendengar kata-kata Jepang, yang terbayang itu adalah kualitas number one. Ya, motor Jepang, samurai Jepang, arloji merek Jepang, itu kalau udah kita bayangkan gitu ya. Nek dengar misalnya motor made in Jogja, gimana Pak? Ya. Made in Wonogiri itu bakso adanya ya. Bapak Ibu sekalian ya, dari kisah ini saya kemudian merenung. Iya juga ya. Seandainya hari ini, saat ini di Jogja, di Jawa Tengah, atau di Pulau Jawa, atau di Indonesia, nggak ada guru SD, nggak ada guru TK, nggak ada guru SMP, nggak ada guru SMA, nggak ada dosen, nggak ada dokter, nggak ada ustad, nggak ada ustadah, nggak ada dai, nggak ada mubalik, nggak ada kiai. Ya, kira-kira sekarang kita lagi ngapain, Pak? Coba renungkan, kita lagi ngapain nih? Anak-anak kita lagi ngapain ini, Pak? Nggak karu-karuan. Maka yang namanya ilmu dia menjadi pintu awal untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka apresiasi Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ilmu Ini sangat luar biasa. Kita lihat satu hadis yang sering diulang-ulang. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mau menempuh ilmu, mencari ilmu di sana, Bapak Ibu yang tadi datang dari rumah ke majelis ilmu semacam ini, kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju jannah. Jadi ilmu ini adalah jalur patas untuk bisa ke pintu surga. Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa kok kemudian orang tadi akan dimudahkan jalan menuju surga? Karena dia mengerti rutenya. Saya buat ilustrasi Bapak Ibu ya. Siapa juara balap motor internasional? Siapa? Rossi, semuanya kenal, ya. Dia sebagai jagoan menjadi pembalap di ajang balap internasional. Tapi saya bisa berjanji, saya bisa buktikan bahwa saya bisa menang balapan lawan Rossi. Tapi ada syarat dan ketentuan. Syaratnya Rossi tidak tahu jalur dan tujuan. Tujuannya ke pondok pesantren Boyolali. Walaupun saya pakai sepeda ontel, dia pakai motor cross, menang saya, Pak. Nah, dia nggak ngerti jalur kok. Gak ngerti tujuannya kemana, muter-muter gak karakuran, gak sampai-sampai tujuan. Saya walaupun pelan, tetap akan sampai. Itu ya. Nah, orang yang tidak berilmu, gak ngerti surga itu di mana, Pak. Mana mungkin dia bisa sampai ke surga kalau gak ngaji. Ya, mana mungkin dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau gak berilmu. Innama yahsyawah min ibadihil ulama. Kita masuk mall, yang belum pernah kita kunjungi, mallnya besar. Jalan-jalan setengah jam perut kita mules, Pak. Atau kita mau pipis misalnya cari toilet, muter-muter 10 menit, 20 menit, 30 menit, enggak nemu-nemu. Ketemu satpam nanya, "Pak, maaf Pak, toilet sebelah mana?" Kata satpam, "Tuh 5 meter belok kanan." Nemu enggak nyampe setengah menit itu, ya. Kenapa? Nanya, punya ilmu. Karena enggak punya ilmu, muter-muter enggak karu-karuan. Begitu kita bertanya, inilah perintah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang berilmu, kalau kamu enggak ngerti, maka semua solusi akan kita dapatkan. Benteng langit yang paling utama adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Bapak Ibu sekalian, kenapa di akhir zaman menjadi sangat penting tentang kewajiban menuntut ilmu ini? Apa yang dikatakan Imam Ghazali nampaknya hari ini begitu nyata kita rasa. Beliau mengatakan, kalian hidup di zaman yang para ulama-nya begitu banyak dan berlimpah dibandingkan para khutobanya, dibandingkan para penceramahnya. Maka pada masa ini beribadah lebih utama daripada menuntut ilmu. Kenapa? Ulama jumlahnya banyak sekali, ilmu tersebar luar biasa. Tapi kemudian beliau mengatakan, tapi nanti kalian akan hidup di suatu zaman yang jumlah khutobahnya, motivatornya, penceramahnya lebih banyak dari ulama-nya. Ya, maka pada masa itu menuntut ilmu lebih utama dari ibadah. Sekarang ulama sama tukang khutbah banyakan mana, Pak? Banyakan tukang khutbah, stand up komedi, ceramah kesana kemari, motivator yang bicara ini itu, semua bisa jadi pembicara. Ya, anak kecil saja bisa bikin vlog begitu kan, ngoceh sekena-kenanya. Itu anak-anak muda bikin video diupload, bicara semau-maunya, nggak punya ilmu, nggak punya dasar, tapi ngomong nggak karu-karuan, itu bisa. Maka kata Imam Ghazali, saat itu menuntut ilmu lebih utama daripada beribadah. Kenapa? Karena banyak orang beribadah yang tidak pakai dasar ilmu. Padahal amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu ini bisa tidak diterima, ya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, nomor satu adalah bagaimana kita terus menuntut ilmu dan tidak ada pintu yang lebih dekat menuju surga Allah daripada thalabul ilmi. Saya teringat kisah seorang kawan yang dia ketika di penjara di usia yang 60 tahun, dia masih semangat untuk belajar bahasa Arab. Masih terus dia mengikuti kajian-kajian para ustadz di penjara. Kasusnya kasus korupsi, tapi dia tobat dan sadar. Kemudian dia ingin mengisi akhir hayatnya dengan hijrah dan tobat, ya. Sampai Ustadz ini kemudian akhirnya bertanya, Pak, usia Bapak sudah 60 tahun lebih, penyakit Bapak sudah komplikasi, sepekan cuci darah 2 kali, ya. Kemudian Bapak ini sudah gak ada harapan jadi Ustadz atau mubalig lah, udah telat, gitu kan, ya. Tapi semangat Bapak menuntut ilmu sampai belajar bahasa Arab dari nol, ya, ini betul-betul mengalahkan anak-anak muda yang lain. Apa sebenarnya motivasi Bapak? Masya Allah, Pak. Apa kata si kakek tua ini? Dia mengatakan, Ustadz, saya melakukan seperti ini gak muluk-muluk. Mimpi dan cita saya gak tinggi-tinggi. Saya cuma pengen satu saja. Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan paham dan tahu arti isi kitab sucinya. Ya, jadi dia belajar bahasa Arab, tafsir terjemah, cuman pengen satu aja, Pak. Sebelum mati dia sudah tahu isi Al-Qur'an itu apa, ya. Jangan dianggap remeh. Ini merupakan cita-cita yang di sisi Allah bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak anak muda yang enggak tertarik. Jadi mungkin kalau saya tanya, siapa yang sudah ngatamin Quran? Banyak yang ngacung, Pak. Tapi kalau ditanya, siapa yang sudah hatam terjemahan Al-Quran depak dari Al-Fatihah sampai Anas? Ngacung, Pak, Bu? Hah? Nggak ada yang ngacung, ya? Satu, Alhamdulillah. Ya, ada lagi? Jadi memang, ya, ini bagian daripada benteng ilmu kita. Yang kedua, benteng langit yang harus nantiasa kita pertebal, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya adalah benteng ibadah dan amal soleh. Maka Nabi mengatakan apa? Badiru bil a'mal fitanan. Segera kalian kumpulkan bekal dan amal sebelum datangnya fitnah. Ya. Kenapa benteng ibadah dan amal soleh ini menjadi benteng langit yang penting setelah benteng ilmu? Ada banyak alasan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita itu selalu dikepung oleh 4 musuh yang mengintai 24 jam tanpa henti. Ya, saya ringkas dengan istilah 1, musuh yang aktif dan zahir kelihatan. Dia kelihatan, dia agresif menyerang kita. Yang kedua adalah musuh yang aktif, yang pasif, dan dia kelihatan. Dia nampak tapi tidak menyerang. Yang ketiga adalah musuh yang aktif, agresif, tetapi ghaib, batin, enggak kelihatan. Yang keempat adalah musuh yang pasif, dan dia batin tidak kelihatan. Siapa musuh-musuh ini? Yang pertama adalah musuh yang aktif dan kelihatan. Ini mengintai kita. Siapa mereka? Maling, copet, begal, orang jahat, orang dengki, orang yang ingin membunuh kita, mengancam kita, yang mengintimidasi kita dan sebagainya. Ya, itu ada. Kita selalu punya musuh yang semacam itu. Dan kita tidak tahu kapan dia akan menimpakan bahaya buat diri kita. Ya. Kita gak tahu takdir kita seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Contoh kita lewat di tengah jalan. Ini jalan serem, ada begalnya, ada rampoknya. Tapi kenapa dari sekian ratus orang yang lewat gang tadi, lah kok kita yang dibegal, bukan orang lain? Waduh, ini ada apa ini? Kok kita yang kena? Kok kita yang apes? Ya, maka biasanya, Pak, kalau ada orang kena musibah, kecopetan, ini ada yang suka nasihati. Jangan-jangan kamu kurang sedekah kali, gitu ya. Ya. Ayo, jangan-jangan kamu dolim ya, tadi duit dari mana? Ya. Kita sudah ikhtiar. Kita mungkin sudah pakai mobil yang tertutup rapat. Tetapi mungkin rampok begalnya jahat, begitu kan? Mobil kita terkunci, tapi dia punya cara dan belajar bagaimana memecahkan pintu kaca dengan cepat dan mengambil isinya secepat kilat, gitu kan? Kita gak ngerti ada orang-orang seperti itu. Kenapa dari sekian orang yang berhenti di pom bensin, kok mobil kita yang kena apa namanya maling tadi gitu, bukan mobil yang lain? Nah, ini walaupun kita sudah proteksi sedemikian rupa, kita butuh benteng langit. Di antara sekian rumah yang ada di perumahan, di komplek perumahan, rumah kita ini sudah pintu gerbangnya lapis, gemboknya dobel, temboknya masih dikasih kaca pecahan sama kawat berduri, gitu kan ya. Bahkan dikasih alarm dan CCTV, plus masih ada satpam lagi ya. Lah kok tetap dari 10 rumah yang berjajar, rumah kita yang digarong oleh maling. Rumah tetangga pintunya ngabak, jendelanya kebuka, malah aman, gitu kan ya. Ini ada sesuatu ini, ada apa ini ya. Benteng bumi sudah kita pol-polin, levelnya sudah kita lipatkan, tapi kita mungkin lupa dengan benteng langit. Masuk rumah gak baca bismillah, masuk rumah gak baca doa dan sebagainya. Sehingga kemudian apa? Di situ setan menggerakkan maling tadi untuk nyatroni rumah kita. Ya tidak? Ya. Ini yang namanya apa? Musuh yang kelihatan dan aktif agresif menyerang. Kita gak tahu kapan takdir itu menimpa kepada kita. Yang kedua, musuh yang kelihatan tapi pasif, Pak. Musuh yang kelihatan pasif. Apa itu? Banyaklah ya. Musibah, bencana, dan lain sebagainya. Dari 100 kios yang ada di pasar, ada satu yang kemudian konslet, kemudian api terpercik menyebar, lalu terjadi kebakaran. Tapi kenapa dari 100 kios itu 90 yang selamat, tapi kios kita termasuk yang kebakar? Ya, tapi ada yang jejer dengan yang kebakar, selamat. Ya tidak? Ya. Bapak Ibu sekalian, di jalan raya banyak lubang. Tapi kenapa di antara sekian ratus kendaraan kok motor kita yang masuk lubang? Gitu kan? Ya. Ini kurang konsentrasi, dibilang kurang konsentrasi itu kita jalan sudah di sebelah kiri, pelan-pelan, gitu kan? Malah diserempet dari belakang. Gitu ya. Ini namanya musuh yang kelihatan tapi tidak menyerang. Kan dia gak sengaja itu, Pak. Itu kita nyemplung lubang gak sengaja itu. Rumah kita kebakaran gak sengaja itu. Gitu ya. Tapi nasib buruk atau takdir buruk tadi bisa menimpa kita. Lagi-lagi kita muhasabah. Ini kurang apa ya? Kurang doa, kurang zikir, kurang wirid, kurang sedekah, kurang bangun malam, atau kurang apa? Intinya benteng langit yang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, ya, musuh yang tidak kelihatan tetapi dia agresif menyerang. Siapa itu? Orang hasad, orang dengki, orang yang tidak suka dengan kita. Mereka main santet, main pelet, gitu kan? Ya. Maka ada benteng langitnya. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri naffasatil 'uqad. Termasuk yang hati-hati Bapak Ibu sekalian pada poin nomor 3 yang namanya penyakit ain. Sudah dengar Bu ya? Penyakit ain. Ya, apa penyakit ain? Penyakit yang muncul dari tatapan mata, dari pandangan takjub tapi lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisahnya ada sahabat yang waktu mandi, mandi di tempat terbuka tapi tetap berpakaian, ya. Kulit tubuhnya kelihatan putih bersih, berkilau. Lalu temannya kemudian mengatakan dengan kalimat takjub, "Wow, keren banget kulit kamu, putih bersih kayak begitu." Ya, dia tidak menyebut nama Allah. Apa yang terjadi? Sahabat ini langsung ambruk pingsan. Berita itu sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, "Kamu secara tidak langsung telah membunuh saudaramu." Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Menyuruh sahabat yang tadi memberikan pujian ketakjuban lupa menyebut nama Allah, disuruh mandi. Disuruh mandi besar, sisa air mandinya disiramkan kepada korban yang pingsan, dan akhirnya korban itu sadar. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau sore-sore habis dimandiin, dipakein baju yang bagus, dikasih wangi-wangian, diajak jalan-jalan ke tetangga, tetangga kagum, duh cakepnya, ih gemesin, dan kalimat-kalimat semisal, gak ada kalimat Masya Allah, gak ada kalimat Subhanallah, ya. Jangan heran nanti kalau pulang-pulang demam, pulang-pulang badannya panas, pulang-pulang tiba-tiba, ini dia berarti tanda-tanda terkena penyakit ain, ya. Ya kalau kita ngerti siapa yang muji, siapa yang ngelem itu ya gak apa-apa. Kalau anak kita dibawa ke pondok putri, jumlah santriwatinya ada ratusan atau ribuan, diajak jalan-jalan sama mbak pondok, pulang-pulang demam, itu kita bingung, ini tadi siapa yang muji ya, gitu ya. Ya, nah makanya supaya itu tidak terjadi, Rasul mengajarkan kepada kita doa proteksi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini doa kalau anak kita mau pergi atau bagaimana. Terutama bagi yang suka ngupload gambar-gambarnya di Instagram atau di Facebook, kemudian dapat like atau kalimat wow keren, wow cantik, wow ada bidadari turun ke dunia. Hati-hati, dia enggak pakai kalimat Allah, enggak menyebut Masya Allah, enggak menyebut Subhanallah. Kalimat-kalimat itu berpotensi untuk mendatangkan penyakit bagi pemiliknya. Wallahu alam Bapak Ibu sekalian, saya curiga banyak artis mati muda itu kemungkinan terkena penyakit ain gara-gara pengagum dan penggemarnya memberikan pujian yang berlebihan tanpa menyebut nama Allah. Banyak enggak artis mati muda, Bu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kebanyakan umatku innal ain haqqun, ya. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar, ya. Wa katsirun min ummati yamutuna bi'ain. Kebanyakan umatku, umat Islam, banyak meninggal dunia gara-gara penyakit ain. Apalagi zaman sekarang nih, Pak. Zaman medsos yang semua orang berselfie, ya. Saya enggak berani melarang selfie, saya juga suka selfie, ya. Tapi maksud saya hati-hati ketika kita mau awal bismillah begitu ya. Terutama yang punya potensi untuk dikasih wow dan likes yang banyak-banyak itu loh, Pak. Ya. Ini kalau tidak diproteksi dengan zikir, doa dan lain sebagainya, berpotensi untuk mendatangkan penyakit atau fitnah buat kita. Maka hati-hati orang yang hasad, dengki dan sebagainya, kita proteksi dengan zikir, doa. Ya. Kita proteksi dengan sedekah, kita proteksi dengan ibadah dan lain sebagainya. Orang yang sholat subuh berjamaah, kata Rasul apa? Dia dijamin, dilindungi sampai asar, dilindungi sampai sore hari. Kemudian orang yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dijamin sampai sore tidak akan apa? Tidak akan terkena sihir. Orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka selama 3 hari rumahnya enggak dimasukin setan. Begitu ya. Nah, kalau kita enggak kuat baca Al-Baqarah terus tiap hari, bagaimana? Baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ditambah dengan ayat kursi, ya. Ini di antara bentuk benteng-benteng langit dalam ibadah karena kita menghadapi musuh yang demikian. Kemudian ada satu lagi yaitu apa? Musuh yang pasif dan tidak kelihatan. Kalau tadi pasif kalau tadi aktif kelihatan, sekarang pas aktif tidak kelihatan, yaitu yang santet, pelet dan sebagainya. Nah, ini yang pasif tidak kelihatan. Apa contohnya yang pasif itu tidak kelihatan? Ada macam-macam. Terutama hal-hal yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita. Ada orang yang mukanya sudah dikasih sabun penghilang jerawat, sudah gonta-ganti 10 merek, ya tetap jerawatnya enggak hilang-hilang. Tapi ada orang yang cuman modalnya cukup pakai air wudu, mukanya bisa bersih. Gitu kan? Ya. Ada orang yang sudah makanannya 4 sehat 5 sempurna, olahraga, suplemen, makanan yang bergizi dan lain sebagainya, tidak pernah berhenti. Tapi kalau sering opnam di rumah sakit gitu, ya. Sementara tetangga sebelahnya cuma tahu tempe kerupuk, tahu tempe kerupuk, tapi sehat seger bugar. Anaknya gemuk-gemuk sehat kan begitu. Ya. Artinya ada proteksi-proteksi langit yang harus kita tambahkan. Jangan kemudian panik dengan kata-kata dokter, apalagi tukang obat gitu ya. Ini fungsinya begini, kalau kita enggak begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya itu kalau ngikuti seminar-seminar tentang promosi obat, produk suplemen dan sebagainya, itu saya sering melihat hati-hati kalau enggak beriman kepada Allah, enggak maksud saya enggak meningkatkan iman kita pada Allah, itu panik kita, ketergantungan kita kepada obat-obat tadi bisa mengalahkan ketergantungan kita kepada Allah yang menciptakan obat tadi. Gitu ya. Maka silahkan kita ikhtiar dengan berobat, silahkan kita ikhtiar dengan minum madu, susu, makan daging dan sebagainya, tetapi proteksi langit harus kita lakukan. Kan semacam itu. Kita pengen benteng langit itu menyelimuti diri kita. Bagaimana Rasul mengajarkan ketika mau tidur, membaluri tubuh kita dengan kul huwa ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, ya. Terutama kalau ada potensi-potensi yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Anak kita kok sering sakit, anak kita kok sering demam, anak kita gini. Ya sudah, sebelum tidur dibacakan kul hu, kul ya, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falak, ya. Tiga kali diusap, baca di sepuh di tangan kita ya. Fuh, ya. Usap badan anak-anak kita. Kalau kita lihat ini kayaknya tempatnya angker, serem, banyak mistik dan sebagainya. Itu perlu diproteksi dengan semacam itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama terkait dengan benteng langit ya dalam bentuk ibadah dan amal soleh, karena setiap hari 24 jam kita diintai dengan musuh-musuh yang empat jenis tadi. Yang kedua, ya. Yang kedua, hidup kita ini mirip seperti seorang prajurit atau tentara yang akan berperang di medan tempur di tengah hutan. Seorang tentara, Bapak Ibu bisa lihat ya, dia menggunakan helm baja di kepala yang entah beratnya berapa kilo. Dia menggunakan rompi anti peluru yang juga punya bobot berat yang tidak ringan. Dia menggunakan tas ransel yang bobotnya bisa 10-15 kilo. Dia menggunakan sepatu laras, celana panjang, termasuk membawa senjata AK misalnya. Itu kalau di total, seorang prajurit itu bisa membawa beban 25-30 kilo. Berjalan 24 jam, melewati hutan belantara, semak belukar, padang ilalang, dan sebagainya. Itu senjata dan perlengkapan tidak boleh dilepas. Kira-kira berat atau ringan itu, Pak? Ya, berat tapi harus dijalani. Sebab kalau tidak dijalani bagaimana? Ada resiko. Tapi buat tentara yang sudah terbiasa membawa bobot 20-30 kilo, itu sudah menjadi ritual dia. Ya. Oke, suatu hari tentara tadi dia melepas helmnya. Enteng banget itu kepala. Dia copot tas ranselnya, ringan sekali itu punggung. Dia lepas baju rompinya, ah dadanya terasa lebih lega. Dia copot sepatunya, ganti sandal jepit. Dia ganti baju militernya dengan kaos oblong. Dia ganti celana panjangnya dengan celana kolor. Dia jalan-jalan ke hutan hanya dengan modal kaos oblong, celana kolor, sandal jepit. Nggak membawa macam-macam. Terasa ringan beban hidupnya. Terasa enteng langkah kakinya. Tapi saya katakan Bapak-Ibu sekalian, kalau ada prajurit yang semacam ini nekat berperang, jangankan ditembak oleh lawan, dia kepleset saja bisa lecet-lecet. Ya, prajurit ini akan hidup dalam ketakutan. Kalau lapar nggak ada makanan, haus nggak ada minuman, malam hari nginep di dalam gua di tengah hutan, dia akan menggigil kedinginan. Dan begitu mendengar ada tembakan musuh, dia akan ngibrit lari ketakutan. Ini nasib prajurit yang tidak punya bekal dan persenjataan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata orang beriman. Wa muhul ibadah ad-du'a. Inti daripada semua ibadah yang kita lakukan adalah zikir, wirid, dan doa. Bapak Ibu sekalian, ya. Memang orang yang tidak sholat berjamaah itu enak, Pak. Dagangan tetap bisa dia jalani, untung tidak berkurang, pelanggan juga tidak pergi karena warungnya buka terus, gitu kan? Enggak puasa di bulan Ramadan itu malah enak, enggak lapar, perut terus kenyang, gitu kan? Ya. Tidak melaksanakan bangun malam itu memang enak, bisa tidur pulas sampai pagi. Enggak sedekah itu memang enak, duitnya utuh enggak berkurang. Tapi kalau ada orang Islam yang keadaannya seperti ini, mirip seperti tentara yang kemana-mana cuma modal kaos oblong, celana kolor, sandal jepit yang mau putus, ya, kelihatannya dia enteng ringan, tapi prajurit semacam ini hidupnya selalu dalam ketakutan. Sama orang Islam, gak berjamaah, gak puasa, gak sholat sunnah, gak sedekah, gak tilawah, gak zikir, gak doa, gak wirid, dan sebagainya, itu seperti seorang tentara yang gak punya apa-apa. Orang kayak gini kena ujian sedikit saja, lihat nanti. Baru dompetnya hilang, baru anaknya sakit, lapor ke dukun, curhat ke dukun santet atau dukun apalah, minta jampi-jampi dan sebagainya. Ya, ada muslimah yang kayak begitu nasibnya, dia bekerja di sebuah pabrik ataupun perusahaan, baru coba pakai kerudung, bosnya bilang, copot kerudung kamu, kalau masih mau kerja di sini, jangan pakai itu jilbab. Ya, kalau pakai keluar aja. Kira-kira bertahan atau keluar itu? Ya, kalau imannya kuat dia milih keluar. Tapi kalau enggak punya iman, ya udah jilbab yang dicopot, kan begitu. Kamu kalau masih sholat ke masjid, tak potong gajimu. Kalau masih sholat Jumat, ya tak turunkan jabatanmu. Kalau ada orang melakukan kayak begitu pada orang beriman, imannya lemah, ya sudah dia milih enggak sholat berjamaah daripada dikeluarkan, daripada dipecat atau di PHK, kan begitu. Tapi kalau iman dia kuat, enggak khawatir yang begitu-begitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang yang bunuh diri hanya gara-gara utang. Ada orang yang bunuh diri gara-gara sakit enggak sembuh-sembuh. Ini menggambarkan dia tidak punya senjata, enggak punya perbekalan, sehingga baru kepleset, baru mendengar tembakan lawan dia sudah ngibrit lari ketakutan. Enggak siap menghadapi kenyataan. Nah, berbeda dengan orang yang rajin ibadah, rajin tilawah, rajin sedekah, rajin bangun malam, rajin melakukan proteksi-proteksi atau benteng-benteng langit tadi, maka masya Allah dalam menghadapi segala macam problematika dia sudah punya perbekalan. Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hidup kita bukan berapa beban yang kita pikul, tapi berapa modal dan cadangan yang kita siapkan. Punya utang 100 juta pusing gak Pak? Enggak, kalau tabungannya 1 miliar ya. Tapi punya utang 2 juta bisa bunuh diri Bu, karena memang sudah gak punya andalan, kan begitu. Nekat maling, nekat merampok, nekat menjual kehormatan, itu banyak kita dapatkan gitu ya. Jadi persoalannya tentang seberapa bekal yang kita punya. Kita akan menyaksikan ada orang-orang yang secara duniawi dia gemerlap, tetapi dia sangat rapuh sekali dalam menghadapi ujian. Sebaliknya kita melihat ada orang-orang yang secara duniawi sangat terbatas, tapi begitu tegar dalam menghadapi cobaan. Ini semua tidak bisa dipisahkan dari benteng langit yang dimiliki oleh seseorang. Bapak Ibu sekalian, masih banyak sebenarnya, tetapi saya cukupkan dua benteng ini saja. Benteng ilmu dan benteng amal, ketika dia senantiasa menjadi senjata kita, ya, sepanjang waktu insya Allah dia akan banyak mendapatkan keselamatan dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 10 menit bolehlah. Masa muslimin dan Pak Ibu yang dikenakan oleh Allah, kami buka sesi tanya jawab selama 10 menit. Kami persilahkan jika ada pertanyaan dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu. Halo. Bapak Ibu sekalian, ya, segala amalan memiliki dua kandungan. Ada kandungan penampakan, ada kandungan inti. Ya, sholat itu penampakannya gerakan, rukuk, sujud, dan berdiri. Tetapi dia berisi gerakan dan doa. Tetapi intinya adalah khusyuk. Penampakannya adalah gerakan dan doa, tetapi intinya adalah khusyuk. Zikir wirid doa bentuknya bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu penampakannya. Tetapi hakikatnya adalah at-tadzallul, merasa rendah, merasa hina, merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berzikir enggak merasa kecil, enggak merasa hina, bahkan merasa sombong dan arogan. Ya. Haji itu penampakannya adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya. Itu penampakannya. tapi hakikatnya adalah bagaimana dia ta'zimu sya'airullah, mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Puasa penampakannya adalah enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan. Itu penampakannya, tapi hakikatnya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Dan banyak lagi semua ibadah yang kita lakukan itu ada penampakan dan ada isi inti dalemannya. Nah, biasanya kita lebih sibuk ngurusi penampakan atau isinya, Bu, Pak? Kita lebih sibuk memperhatikan yang sifatnya penampakan daripada isinya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnahu yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, postur tubuh, tapi yang dilihat adalah isi hati. Dalam konteks amalan, lihat bagaimana Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari di mana Allah akan menyingkap yang tersembunyi. Penampakannya bisa sujud, tetapi intinya riya itu bisa terjadi. Penampakannya sedekah, tapi intinya pamer itu bisa terjadi. Penampakannya adalah pakai kain ihram, tetapi isinya adalah karena memang pengen disebut Pak Haji dan seterusnya. Maka antara penampakan dengan isi, ya, ini harus sama. Disebutkan kalau penampakannya itu lebih baik daripada isinya, dia dolim. Kalau penampakannya itu sama dengan isinya, maka dia adil. Tapi kalau isinya lebih baik daripada penampakannya, itulah yang paling baik, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dalam konteks zikir sama. Ada orang yang membaca zikir begini. Kalau saya kiaskan zikir itu seperti mantra, mantra itu tergantung dengan mentalitas yang membacanya. Kenapa kalau dukun baca mantra kok setannya bisa datang? Kita yang komat kamit enggak karu-karuan, enggak ada pengaruhnya. Karena dia begitu khusyuk sekali. Sama dengan zikir doa yang kita baca. Akan tiba, akan kita bisa rasakan ketika kita sudah banyak berlatih. Misalnya tentang kekuatan istighfar. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk meyakini apa yang dipraktikkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di mana beliau kalau punya problem, punya masalah, istighfar itu bisa 1000, 2000, 3000 sampai 5000 kali sehari. Itu beliau cerita, kalau saya sampai istighfar kayak begitu, tiba-tiba semua masalah itu kelihatan kecil. Ya. Dan itu kita terus coba merasakan kenikmatan membaca kalimat tadi, bagaimana problem yang begitu terasa berat menjadi ringan dengan kekuatan zikir dan doa kita. Tapi sekali lagi, ini semua harus melibatkan hati, bukan ritual-ritual yang sifatnya penampakan belaka. Maka kekuatan zikir, doa dan sebagainya tergantung orangnya. Ya, masih ingat cerita yang sangat terkenal tentang Jenderal Sudirman ketika mau ditangkap Belanda? Ya, salah satu jimatnya itu adalah wudu, zikir yang tidak pernah berhenti, sholat, gitu kan? Ya. Sampai kemudian orang yang ingin Belanda ingin menangkapnya tidak bisa melihatnya. Ini tentu semua sangat tergantung kepada kekuatan zikir, wirid dan doa dia. Ya, saya punya seorang kawan, ibadah dia secara dohir saya akui, sholat duhanya hampir tidak pernah putus, bangun malamnya juga demikian, tilawatul Quran minimal 3 juz sehari, sedekahnya tidak pernah putus. Zikir pagi petangnya selalu dia baca, ya. Dia sangat sering sangat ingin mendapatkan pertolongan Allah yang live, langsung kelihatan. Suatu hari dia mencoba untuk uji coba ilmunya, ya. Pagi dia sudah sholat duha, ya, 8 rakaat. Sedekah sudah dia masukkan kotak infak. Baca Quran sudah 1 juz pagi itu, zikir pagi petang sudah dia lantunkan. Kemudian dia mau pergi bersama anak dan istri naik motor. Bismillah, coba enggak bawa SIM, enggak bawa STNK. Kan janjinya Rasul apa? Kalau melaksanakan ibadah tadi, kufita, wukita, kamu dicukupi, kamu dilindungi, kamu akan dijamin keselamatannya. Ayo coba, ya. Bismillah, dia praktek, enggak bawa SIM, enggak bawa STNK. Baru berapa kilometer ada mokmen, prit, astagfirullahaladzim, sudah zikir, sudah doa, sudah sedekah, sudah tilawah, sudah sholat duha 8 rakaat masih kena semprit juga, dia bilang, gitu kan? Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, Pak polisinya mendekat. Assalamualaikum, Pak. Nah. Pak, ini anak Bapak ya? Langsung begitu. Bawa anak kecil di depan. Oh iya, anak saya nih. Oh iya, silakan lanjut, lanjut, lanjut. Alhamdulillah, manjur ternyata, gitu ya. Tapi tolong Pak, ini saya enggak menganjurkan loh, Pak ya. Ya. Karena nanti seseorang itu tergantung amalnya, begitu loh ya. Nanti Anda tiru tetap ketangkep ya, jangan salahkan begitu kan ya. Ini urusannya sangat berbanding lurus dengan keyakinan. Khalid bin Walid itu minum racun itu berani dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya unfil ardi walau isama. Ya, itu yakin sekali. Saya punya mertua Pak. Yakinnya dia dengan keajaiban madu itu betul-betul semua penyakit yang dia hadapi diselesaikan dengan madu. Ya, saya bilang bah, itu madunya madu kualitas jelek bah. Ya, dia bilang apa? Bukan pada madunya, gitu ya. Madu itu hanya sarana, tapi pada keyakinannya, masya Allah Pak, saya menyaksikan betul banyak penyakit-penyakit dia yang terkilir, bengkak, ini itu dan sebagainya, diurut dengan madu, ya. Itu ya, masya Allah, langsung dia merasakan dalam hitungan yang tidak lama. Ini bicaranya keyakinan. Saya diurut karena kurang yakin, nggak sembuh-sembuh, begitu loh ya. Ya, masa sih, begitu kan ya. Jadi memang ini masing-masing sangat tergantung dengan keyakinannya, ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.